Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar rahimahullah tentang salat istisqa, meminta hujan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam quhutal matar. Orang pada mengeluh kepada Rasulullah sallam di masa itu tentang tidak turunnya hujan. Fa'amara bimimbar fawudi'a lahu bil musalla. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk dibuatkan mimbar di musalla. Wa wa'ada an-nas yauman yakhrujuna fi. Dan beliau tentukan hari orang pada keluar untuk sholat. Fakharaja hina bada hajibus syams. Maka beliau keluar ketika mulai tampak hajibus syams. Hajibus syams, cahaya, cahaya terang dari matahari. Disebut hajib. Hajib itu semula maknanya jilbab atau tabir. Namanya tabir, seperti tabir jendela, menghalangi pandangan kita apa yang di luar, menutupi. Sinar matahari disebut hajibus syams, karena dengan sinar itu menghalangi kita manusia untuk melihat mataharinya, gak kuat karena terangnya cahaya tersebut. Faqa'ada 'alal mimbar, kemudian beliau duduk di mimbar. Fakabbara wa hamidallah, beliau takbir, beliau puji Allah. Tsumma qala, kemudian beliau sampaikan, innakum syakautum jadba diyarikum. Kalian mengeluh karena keringnya atau gersangnya tanah kalian, karena enggak turun hujan. Waqad amarakumullah an tad'uhu, dan Allah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya. Wa wa'adakum an yastajibalakum, dan Allah janjikan kalau kalian berdoa Allah kabulkan. Thumma qala, kemudian beliau katakan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbul alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, la ilaha illallah, yaf'alu ma yurid. La ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Allah lakukan apapun yang Allah inginkan, tidak ada yang menghalanginya. Allahumma antallah, la ilaha illa ant. Ya Allah, engkau adalah Allah yang kami sembah satu-satunya, tiada sesembahan yang hak kecuali dirimu. Antal ghani wa nahnul fuqara, engkau yang maha kaya dan kami semua maha sangat membutuhkanmu. Anzil alainal ghaith, turunkan kepada kami hujan. Waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balagan ila hin, dan jadikan yang kau turunkan kepada kami sebagai yang mencukupi kami, kekuatan bagi kami sampai waktu yang lama. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian Rasul angkat kedua tangannya. Falam yazal hatta ru'iya bayadhu ibtai. Terus beliau angkat sampai terlihat putihnya ketiak Rasul, berarti diangkatnya sangat tinggi. Sehingga para sahabat melihat putihnya ketiak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma hawwala ila nas dhahra. Kemudian awalnya khutbah menghadap begini, dan beliau berpaling membelakangi mereka, punggung beliau yang menghadap sahabat. Wa qalaba ridaahu, begitu pula rida beliau, kain yang di atasnya dibalik oleh Rasul. Wa huwa rafi'un yadai, dalam keadaan beliau terus mengangkat kedua tangannya. Tsumma aqbala 'alan nas, setelah itu beliau menghadap kembali seperti semula. Wa nazala fa shalla rakaatain, beliau turun dari mimbar salat 2 rakaat. Fa insyaallahu sahabatan, begitu selesai salat Allah kirim langsung awan. Fara'adat wa barakat, sebentar kemudian datang petir. Thumma amtarat, kemudian turun hujan. Rawahu Abu Dawud wa qala gharib wa isnaduhu jayyid. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabatnya, umatnya mengeluhkan kepada beliau hujan yang tidak kunjung datang, dan itu berpengaruh kepada sawah ladang, kepada pertanian mereka, makanya yang Rasul katakan syakautum jadba diyarikum majdub, yang kalian keluhkan gersangnya atau keringnya tanah atau bumi kalian. Rasul tidak mengatakan misalnya kalian mengeluhkan hujan yang tidak turun, bukan itu, tetapi efek dan dampak dari tidak turunnya hujan itu yang dikeluhkan. Karena hujan sendiri terkadang turun, namun tetap saja negeri itu membawa kehancuran, kerugian, panen gagal, rusak semua karena kebanyakan curah hujan yang berlebihan, bahkan bisa membawa banjir dan seterusnya. Makanya intinya bukan turunnya hujan, tetapi kesuburan bumi, hasil yang baik, barokah, itu yang diinginkan, bukan sekedar turunnya hujan. Di dalam hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini kepada para sahabatnya, ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin tawakalnya hanya kepada Allah, memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Makanya Rasul katakan Allah perintahkan kalian berdoa kepadanya dan Allah janjikan kepada kalian untuk mengabulkan ijabah. Di mana Allah katakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan kalian. Dan Allah juga katakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan penuh tadarru, menghamba, dengan merendah dan pelan, yang tidak teriak-teriak angkat suara. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak cinta kepada orang yang melampaui batas. Dan Allah janjikan untuk mengabulkan kalian. Allah kabulkan pengabulan doa. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis lain, tentu ada salah satu dari tiga yang Allah berikan kepada hambanya sebagai bentuk pengabulan doanya. Yang pertama, ya dikabulkan sesuai permintaannya, diberikan kepada hamba itu seperti yang dia mohon kepada Allah. Yang kedua, itu tidak diberikan yang diminta hamba, namun Allah Maha tahu mana yang lebih maslahat, lebih berguna bagi hambanya, maka Allah palingkan darinya kejelekan yang setara dengan kebaikan yang dia minta. Dipalingkan darinya kejelekan itu. Dan manusia, salah satu dari dua ini, semuanya dia butuhkan. Ima dia ingin mendapat kebaikan, tidak hanya itu, dia pun ingin selamat dari kejelekan, dari malapetaka, dari musibah, celaka. Kalau tidak yang pertama, yang kedua, Allah palingkan darinya, yang diselamatkan dia dari kejelekan yang sepadan dengan seperti kebaikan yang dia minta. Atau kalau tidak, yang ketiga, Allah simpan doa dia tersebut untuk bekal di akhirat dia kelak, menambah timbangan pundi-pundi kebaikan dia. Dan juga hamba sangat butuh itu di yaumul qiyamah, untuk dia selamat dari neraka, dari azab, agar kebaikan yang lebih berat. Salah satu dari tiga ini, semuanya ijabah, diijabai pasti oleh Allah. Cuman bentuknya tadi, imma dikasih, imma dipalingkan darinya kejelekan, atau disimpan doanya itu sebagai pahala bagi dia untuk akhiratnya kelak. Cuman hamba karena kejahilannya menyangka enggak dikabulkan oleh Allah karena enggak dia dapati apa yang dia minta. Enggak dikabulkan aku doa, padahal sudah lama aku doa, sering berapa kali terus aku doa, mana enggak dikabulkan. Lalu dia enggak merasa ada kejelekan yang dipalingkan darinya, atau itu pahala yang disimpan untuk akhirat dia. Makanya kata Umar Ibnul Khattab, la ahmil hammal ijabah wa innama hamaltu hammad du'a. Yang berat bagiku bukan memikirkan dikabulkan tidak doaku. Yang berat bagiku justru untuk berdoa. Karena seorang hamba tadi kalau sudah merasa enggak dikabulkan, mutung, pesimis, kemudian enggak mau doa. Kayaknya enggak dikabulkan, percuma ini itu. Itu yang lebih berat kata Umar. Bukan kemudian memikirkan dikabulkan atau enggak, dikabulkannya pasti oleh Allah. Dan itu janji Allah. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Karena perintah doa, maka Rasul pun memulai doanya dengan pujian-pujian kepada Allah. Dan Allah cinta dan sangat cinta untuk dipuji oleh hambanya. Dimulai dengan tiga ayat ini di Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Arrahmanir rahim, yang Maha Penyayang lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, penguasa, pemilik hari pembalasan kelak. Tiga ini pujian paling dalam, paling luas yang diucapkan seorang hamba kepada Rabb-nya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Terpuji Allah karena segala sifat kesempurnaan yang ada padanya. Pujian yang mencakup seluruh arti dari pujian. Dan itu khusus hanya bagi Allah. Oleh karena itu, tidak boleh diberikan kepada selainnya. Tidak boleh diucapkan kepada selain Allah. Alhamdulillah fulan, enggak boleh. Lafaz-lafaz lain mungkin bisa. Al-madhu, madah, sama secara global makna artinya pujian. Al-madah yang serupa dengan itu, as-sana juga pujian boleh. Tapi alhamdu hanya milik Allah. Karena hamdu ini apalagi ada al di situ, istighraq, menelan dan menghabiskan segala arti dari pujian. Paling sempurna, paling tingginya, paling segalanya. Begitu besarnya makna hamdu, begitu luasnya, sehingga tidak heran ketika Rasulullah SAW sebutkan walhamdu tamla'ul mizan. Alhamdu, ucapan kita berzikir alhamdulillah, itu memenuhi timbangan, timbangan di yaumul qiyamah. Ini memberatkan timbangan seorang hamba, timbangan kebaikannya. Alhamdu tamla'ul mizan. Di hadis lain juga Rasul katakan walhamdu tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Langit dan bumi yang sedemikian luasnya, tah berapa, itu penuh karena ucapan alhamdulillah. Karena begitu dalam, begitu mulia arti dari pujian ini. Makanya Rasul sebutkan di hadis terakhir Bukhari, kalimatan khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Ada dua kata, ringan diucapkan lisan, namun begitu berat dalam timbangan kebaikan hamba, dan itu sangat dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdihi hamdu. Subhanallahil azim. Ada hamdu di situ, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Segalanya karena kesempurnaan Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, kesempurnaan perbuatannya. Rabbil alamin, yang menciptakan mereka semua, yang mengatur dan menguasai mereka semua. Al-alamin. Alamin dinamakan alamin semua selain Allah. Itu alamin. Semuanya selain Allah itu alamin. Malaikatnya, manusia, binatang, langit, bumi, matahari, laut, gunung, kullu, semuanya tidak terkecuali itu alamin, semua selain Allah. Rabbul alamin berarti Allah pencipta mereka semua, Allah yang berkuasa atas mereka semua, Allah yang mengatur mereka semua. Maka sekehendak Allah, Allah lakukan apa yang Allah kehendaki. Di dalam hadis, kemudian Rasul katakan, Ar-Rahmanir Rahim. Ini terkait sifat rahmat bagi Allah. Rahmatnya, kasih sayangnya yang sangat luas. Penyebutan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang, maha rahmat, setelah penyebutan Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, berarti rububiyah Allah erat kaitannya dengan rahmatnya. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, Allah yang berkuasa dan segalanya terhadap alamin, dan itu dibarengi dengan rahmatnya yang sangat kepada mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebutkan kepada para sahabatnya, kalian ketika melihat seorang ibu tawanan perang, bingung ibu ini nyari bayinya. Namanya seorang ibu, paling penting bagi dia bayinya. Namanya seorang ibu, dia berani mati asal bayinya selamat. Kan gitu. Juga dia gelisah, bingung dia. Sana kemari sampai dapat ketemu. Senengnya ibu ini, gembiranya, dia ambil, dia rangkul, dia susui. Rasul tanyakan kepada sahabatnya, menurut kalian mungkin ibu ini ngelempar anaknya ke api? Oh ya, gak mungkin, kata para sahabat. Mana mungkin, ibu ini sangat sayangnya, sangat rahmatnya kepada bayinya. Rasul katakan, ketahui, Allah lebih rahmat kepada hambanya jauh daripada ibu ini kepada bayinya. Rahmat Allah kasih sayang Allah kepada hambanya jauh melebihi kasih sayang ibu ini kepada bayinya, padahal sudah sedemikian rupa kasih sayang ibu kepada bayinya. Dari 100 rahmat, hanya satu yang Allah turunkan di muka bumi. Yang dari satu itu mereka, makhluk-makhluk Allah semuanya, termasuk manusia, binatang, saling merahmati satu kepada yang lain, termasuk ibu kepada bayinya. Itu secuil satu dari 100 rahmat yang Allah turunkan. Bahkan binatang, antum lihat, semua induk sayang kepada anaknya. Hati-hati kalau dekat anaknya itu, takut keinjak, takut ini si induk itu, entah itu kucing, entah itu kambing, sapi atau apa, semuanya diatur tidurnya bagaimana supaya nyaman anaknya nyusu kepadanya. Hati-hati sekali karena sayangnya induk binatang ini, dan dia gelisah, dia marah kalau anaknya diganggu atau diambil oleh orang, karena rahmat itu semua satu dari sekian. Bagaimana sisanya? Para ulama sebutkan makna dari hadis itu, artinya sisa rahmat yang tidak disebutkan atau belum diturunkan, semua itu akan Allah berikan kepada mukminin di akhirat kelak. Padahal satu itu, kita sendiri manusia sekarang di dunia merasakan begitu dahsyatnya rahmat. Kamu ngelihat anakmu sakit, yes, lebih dari itu misalnya orang tua kita atau anak kita mau mati atau apa, kondisi parah, karena rahmat yang sangat gak tega, gak bisa terbendung, keluar air mata ini, nangis karena rahmat, karena sayang, dan gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu satu, sedemikian dalamnya makna rahmat itu kita rasakan. Terhubung dengan Rabbul Alamin, kekuasaan Allah erat dengan rahmatnya, kasih sayangnya, rahmatnya. Tidak seperti makhluk, jauh. Kalaupun mereka punya kekuasaan, kalaupun mereka punya ini, jauh dari rahmat, di barengi kekuasaan itu dengan kebengisan, dengan kedzaliman dan semakna dengan itu. Ar-Rahmanir Rahim, beda antara keduanya. Ar-Rahman seperti wazannya, fa'lan, ar-Rahman lebih kepada zat Allah, artinya sifat rahmat itu pada Allah yang sangat besar, sangat luas rahmatnya. Ar-Rahim, rahmat ini kaitannya kepada makhluknya, rahmat yang ia berikan kepada makhluknya, kasih sayangnya kepada marhum yang dia rahmati dari hambanya. Makanya ayat menyebutkan wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah kepada kaum mukminin itu rahim, penuh rahmat kepada mukminin. Di dalam ayat Allah sebutkan warahmati wasi'at kulla syai'in, kulla syai'in, dan rahmatku luas mengena mencakup segala sesuatu. Kulla itu menunjukkan semuanya, tidak ada yang terkecuali. Syai'in juga nakira, menunjukkan segalanya. Kulla syai'in, maka segalanya, segala sesuatunya dari makhluknya terkena dan mendapat rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha lilladzina amanu, dan Allah tentukan itu bagi orang yang beriman. Namun dari lafaz yang begitu umum, rahmatku mencakup segala sesuatu, sampai-sampai disebutkan iblis pun berharap mendapat rahmat Allah. Dia berkata, aku termasuk dari sesuatu. Wasi'at kulla syai'in, segalanya, semuanya. Dia berharap, iblis yang seperti itu masih berharap mendapat rahmat karena merasa termasuk dari sesuatu itu, segala sesuatu, termasuk dirinya. Walaupun itu yang gak mungkin, tapi karena menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah kepada hambanya, ia berikan kepada semuanya. Tentunya bagi yang beriman, bertakwa, mau taat kepada Allah, kepada Rasulnya. Maliki yaumiddin, kita akhiri di sini. Maliki yaumiddin, Malik ada dua bacaan, bisa dengan panjangnya mim. Maliki yaumiddin, bisa dengan pendeknya mim. Maliki yaumiddin. Malik yaumiddin, Malik penguasa yang memiliki, yang berkuasa atas hari pembalasan yaumul qiyamah. Walaupun Allah yang berkuasa dan memiliki semuanya, namun terkhusus hari ini karena di hari itu betul-betul tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan Allah. Di dunia mungkin masih ada yang bisa menyombongkan dirinya, tapi di yaumul akhir, sehingga Allah panggil, Allah sebutkan kepada semua makhluknya, Anal Malik, Aina mulukal ard, aku penguasa di hari ini. Mana penguasa-penguasa bumi? Anal Jabbar, semua dalam keadaan merendah, kecil, hina, gak ada yang berani. Makanya khusus disebutkan hari itu, walaupun semua hari kekuasaan dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara makna Malik lebih luas. Secara makna pendek Malik dengan pendeknya mim, maknanya lebih luas, lebih dalam. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, walaupun dua bacaan ini boleh, keduanya boleh kamu baca dengan panjang, boleh kamu baca dengan qasr, pendek. Malik boleh, Malik boleh. Kalau dilihat dari sisi makna tadi lebih luas, lebih dalam, maka pendek maliki yaumiddin lebih afdol. Kalau dilihat dari sisi maknanya maliki yaumiddin. Tapi kalau dilihat dari sisi bacaan, maliki yaumiddin lebih afdol. Kenapa? Karena ini panjang. Seperti yang Rasul katakan, aku tidak membaca alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, tiga huruf. Satu kebaikan digandakan sampai 10 kali lipat ketika baca Quran. Maka 30 kebaikannya dikalikan 10. Nah, maliki yaumiddin berarti ada tiga huruf di situ, mim, lam, kaf. Maliki yaumiddin. Tapi kalau kamu baca panjang, maliki yaumiddin ada 4 huruf di situ. Mim kemudian alif panjang. Maliki yaumiddin 4 huruf berarti 40 kebaikan masing-masing. Ini kelebihannya dari sisi bacaannya, pahalanya lebih banyak. Ini kelebihannya dari sisi makna, walaupun dua-duanya benar dan boleh untuk dibaca. Allah alam wa sallallahu alaihi wa sallam.